Dia Anita namanya, lahir di kota Jakarta. Susana dari Belanda. Anita cantik jelita, dia Madonna Jakarta. Abdullah melamarnya, Anita menerima mas kawinnya kerbau India. Papen hulu, tolong dan nikahkan dia. Dia Anita namanya, lahir di kota Jakarta. Pada bulan 2 tahun 65, seumur Susana dari Belanda. Anita cantik jelita, dia manis.